كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنفي الكتب النافعة خصوصا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة والأرواح والدينا جميع مشايخنا ومعلمينا ودبير الحقود علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, keistimewaan, keutamaannya. Sebetulnya kalau kita mau membahas lanjutan Bismillahirrahmanirrahim masih panjang dan banyak. Tapi agar kita bisa cepat memasuki pembahasan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa yang dijelaskan kemarin sudah cukup sebagai kita mengetahui betapa istimewanya, betapa mulianya Bismillahirrahmanirrahim walaupun terdiri dari empat kata. Dilanjutkan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali dengan ucapan Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah haqqa hamdi dengan sebenar-benarnya pujian kepadanya. Alhamdulillah. Alif lam. Di dalam kata alhamdu ada alif lamnya. Artinya di situ seluruh, semua. Kalau kita artikan segala puji milik Allah. Segala, semua. Segala pujian, semua pujian lillah milik Allah, untuk Allah. Segala pujian milik Allah. Berarti kita sebagai manusia, kalau dipuji, kita sebagai manusia ini sebagai orang, kalau dipuji, itu sebetulnya pujian bukan milik kita. Milik Allah. Pujian kepada kita itu hanya lewat. Pujian milik kita hanya lewat. Pujian itu milik Allah lewat kita. Lewat kita. Itu pujian. Seperti gambaran rumah. Rumah yang dibangun. Digambar oleh arsitek. Rumah yang dibangun indah, bagus, digambar oleh arsitek. Ketika kita melihat rumah yang bagus, yang indah, kita melihat api eomai. Sebetulnya kita bukan muji rumahnya, karena rumah itu tidak bisa berbuat dengan sendirinya. Yang mengerjakan itu adalah tukang, Nah, tukang itu tidak menjadikan rumah seperti itu kecuali melalui arsitek. Berarti ketika kita memuji rumah, sebenarnya kita memuji arsiteknya. Coba kalau rumah pokoknya bangun, gak akan ada yang ngomong apie. Kenapa? Pokoknya jadi. Tapi kalau rumah itu bagus, pasti apie omae iki. Lah, rumah itu gak bisa dipuji. Kita misalnya ngelihat pepaya tumbuh, kates. Menaik kates iki. Loh, kates ini tidak bisa membuat dirinya enak. Kan gitu. Jadi kalau kita memuji, bukan muji katesnya. Bukan muji katesnya. Tapi yang menanam. Lah, yang menanam ini bisa menanam atau bisa tumbuh. Karena yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada pujian datang kepada kita, itu bukan untuk kita sebetulnya. Nah, pujian itu bukan untuk kita. Bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam ayat, di dalam alif lam, di dalam kata alhamdu, itu artinya seluruh. Semua pujian milik Allah Subhanahu. Karena itu para aulia, para ulama terdahulu, mereka itu kalau dipuji, biasa. Kalau dipuji biasa. Kalau kita kan dipuji besar kepala. GR. Gede rumongso. Padahal pujian itu terkadang datang kepada kita bukan malah memperbaiki kita, malah merusak. Karena itu para aulia terdahulu kalau dipuji biasa. Karena dia tahu pujian ini sebenarnya tidak pantas untuk dia, melainkan pujian itu miliknya Allah. Sekarang kita bisa sholat. Apakah karena diri kita? Kita bisa puasa. Apakah karena kita? Bukan. Karena kekuatan yang diberi oleh Allah kepada kita. Berarti kalau kita dipuji, istiqomahirek namu sholat, istiqomahirek nam masjid, istiqomahirek pengajian. Loh, bukan memuji kita, melainkan memuji yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan sholat, kemudian ibadah yang lainnya dengan istiqomah. Karena itu segala pujian milik Allah. Lah, ucapan alhamdulillah ini mesti disebutkan oleh para ulama, oleh pengarang kitab setelah bismillah. Mesti ditulis setelah bismillah. Lah, kenapa? Sama dengan bismillah, ada dua alasan. Ada dua sebab. Yang pertama, mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin pertamanya. Karena itu mereka nulis alhamdulillah setelah bismillah. Mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua, alasannya menjalankan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, beliau bersabda kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillahirabbil alamin atau bi alhamdulillah fahuwa atha. Semua perkara, semua urusan tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, maka sedikit barokahnya, sedikit manfaatnya. Karena itu mereka menulis dengan alhamdulillah. Lah, ucapan alhamdulillah ini bentuk syukurnya seorang hamba dengan lisan. Bentuk bersyukur dengan lisan. Karena syukur secara sempurna, syukur itu tanpa ucapan, tapi perbuatan. Itu syukur secara sempurna. Jadi syukur secara sempurna itu tanpa ucapan, melainkan langsung perbuatan. Itu syukur. Dan itu artinya syukur sarful abdi jami' ma'an amallahu alaihi li ajli ma khuliqa lahu. Katanya Rasul, katanya apa, ulama, syukur itu seorang hamba menggunakan seluruh kenikmatannya untuk tujuan Allah menciptakannya. Menggunakan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk ibadah. Karena Allah menciptakan kita tidak ada lain tujuannya kecuali ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, agar mereka beribadah. Lah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika kita gunakan untuk beribadah itu berarti mensyukuri. Kita sekarang dikasih kenikmatan sehat, dikasih kenikmatan waktu luang, waktu kosong. Kita gunakan untuk ibadah, sholat berjamaah, mencari ilmu, atau berzikir, atau membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Dari kebaikan, itu berarti secara tidak langsung kita mensyukuri kenikmatan. Sekalipun lisan kita tidak mengucapkan Alhamdulillah. Jadi sekalipun lisan kita tidak mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita gunakan yang diberikan oleh Allah dari kenikmatan untuk ibadah, itu namanya syukur. Itu namanya syukur. Tapi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, itu bentuk syukur dengan lisan. Jadi bentuk mensyukuri lisan. Enggak sakit, bisa berbicara, kita berzikir dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ini bentuk syukur. Kalau kita lisan kita enggak dikasih sakit sama Allah, bisa berbicara kemudian dipakai meso, dipakai ngerasani, dipakai mencaci, ini berarti mengkufuri kenikmatan. Tapi ketika kita gunakan dengan mengucapkan Alhamdulillah, atau dengan mengucapkan Subhanallah, atau dengan mengucapkan sholawat dan yang sebagainya, itu berarti mensyukuri kenikmatan lisan. Karena itu bentuk mensyukuri kenikmatan lisan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Lah, Alhamdulillah itu juga tanda syukurnya seorang hamba kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepadanya. Lah, kita diwajibkan untuk bersyukur bukan berarti Allah akan bertambah mulia, bertambah agung dengan kita bersyukur kepadanya. Kemudian kalau kita gak bersyukur, Allah itu gak mulia, gak agung, gak. Sama sekali tidak. Kita mau bersyukur ataupun tidak, Allah tetap agung, Allah tetap istimewa. Gak akan pernah berkurang ataupun bertambah. Kita mau ibadah ataupun kita mau maksiat, seluruh manusia mau beribadah ataupun seluruh manusia itu maksiat, gak akan menambah keagungan Allah. Tetap gak berkurang sedikit pun, sekalipun tidak ada yang beribadah kepadanya. Tapi Allah memerintahkan kita bersyukur. Allah memerintahkan kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atau melakukan perbuatan yang baik, itu ingin memberikan pahala kebaikan kepada kita. Karena Allah di dalam ayat Al-Quran telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri kenikmatan-kenikmatanku, maka aku akan tambahkan kenikmatan itu kepada kalian. Itu keinginannya Allah. Jadi Allah ingin memberikan kebaikan. Allah ingin memberikan pahala. Ketika kita mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad. Salawat serta salam atas sebaik-baik makhluknya Allah. Siapa? Yaitu Muhammad, Nabi Muhammad. Yang mana beliau Nabi Muhammad ini Rasuluhu wa abdu, Rasulnya Allah dan hambanya. Salawat serta salam. Salawat dan salam, kalau dari Allah itu namanya rahmah, diiringi dengan pengagungan. Jadi Allah merahmati dan mengagungkan dan memberikan keselamatan atas Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik makhluknya. Yang mana beliau adalah Rasulnya Allah dan hambanya. Salawat serta salam. Salawat. dan salam itu menjadi perintahnya Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan itu perintah yang sangat mulia. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran satu perintah pun yang dijelaskan, diterangkan bahwa Allah juga ikut serta mengerjakannya. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan zakat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan haji, atau selainnya, gak ada keterangan, tidak ada kejelasan bahwa Allah juga melakukan, mengerjakan, gak ada. Baik itu di Al-Qur'annya, hadisnya, ataupun penafsiran daripada para ulama, gak ada. Kecuali salawat kepada Nabi. Kecuali salawat dan salam kepada Nabi. Ini Allah ikut serta. Allah ikut menyemarakkan. Allah bersolawat. Buktinya apa? Ayat Al-Quran yang sering kita dengar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Baru setelah Allah menceritakan, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat, baru Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan bersalamlah dengan salam yang baik. Kapan perintahnya? Kapan diperintahkan oleh Allah? Setelah Allah menjelaskan, setelah Allah menerangkan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dijadikan salawat kepada Nabi itu di antara ibadah yang sangat luar biasa dari ibadah yang lainnya. Bahkan bisa dijadikan guru bagi orang yang sama sekali tidak mendapatkan guru. Tidak nemu guru, tidak nemu kiai, tidak nemu ustaz yang bisa mengajarinya. Misalnya tinggal di pelosok atau tinggal di tempat gak ada muslimnya. Sekarang dia mau belajar ke siapa gak ada. Lah tugasnya dia apa? Banyak sholawat. Lah sholawat itu akan menjadi gurunya dia, yang akan membimbing dia, mengarahkan dia dengan sendirinya tanpa dia merasakan. Tapi kalau orang misalnya ada ustaz, ada kiai, ada ulama, satu sholawat aja, sholawat ini jadi guru. Ya salah. Kalau ada guru, ada kiai, ada ulama, kita perlu belajar. Sambil waktu kosong kita gunakan untuk membaca sholawat. Tapi kalau ada guru gak kita datangi, cukup sholawat aja, keliru. Salah. Nah, menjadi guru di mana kita gak menemukan guru. Kenapa? Karena memang menjadi perintah yang mulia. Allah baru memerintahkan setelah Allah mengerjakan dan para malaikat. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersalawat dan bersalam kepada Nabi ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap orang mukmin muslim setiap harinya walaupun hanya sekali. Wajib. Perbedaannya kalau di dalam madhab kita Imam Syafi'i itu cukup saat sholat. Cukup saat sholat di dalam tahiyat kita pasti bersolawat kepada Nabi. Kalau gak sholawat gak sah. Sholatnya gak sah kalau dia gak bersolawat kepada Nabi. Nah dia bersolawat di saat tahiyat. Nah, itu sudah mengangkat kewajiban dia bersolawat kepada Nabi di setiap. Tapi kalau madhab lain, gak cukup. Harus bersolawat kepada Nabi walaupun sekali di luar sholat. Gak untung kita madhab Imam Syafi'i. Kira-kira kalau kita bukan madhab Imam Syafi'i, itu sotok bendino. Kenapa? Gak pernah sholawat kita. Kita di luar sholat gak pernah bersolawat kepada Nabi. Kita baru bersolawat kalau di dalam sholat. Gak untung kita madhabnya Imam Syafi'i. sapi. Kalau kita madhab lain, waduh, insya Allah bendino disotok ini. Kenapa? Salawat le iling toh, le da iling. Dan luwe akeh laline ketimbang ilingi. Apa meneng sebelum tidur mikir utang, tangi turu sini pikir utang. Akhirnya gak salawat kepada Nabi, ya apa caranya iso bayar utangi. Loh, kalau setiap hari seperti itu gak tahu salawat, tuh soto. Nah ini salawat kepada lah salawat kepada Nabi itu satu salawat dibalas 10 salawat oleh Allah. Artinya dibalas 10 rahmat. Katanya Rasulullah, man sallah alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, satu salawatan, maka Allah akan bersalawat kepada dia dengan satu salawat itu 10. Seperti saya katakan tadi, kalau salawat dari Allah itu bentuknya rahmat. Berarti kalau kita salawat kepada Nabi satu kali, Allah memberikan rahmatnya 10. 10 itu sangat banyak. 10 itu sudah sangat banyak. Kenapa saya katakan sangat banyak? Dengan satu rahmat, kita sudah bebas daripada azab. Dengan satu rahmat, kita sudah bisa bebas daripada azabnya Allah. Dari nerakanya Allah. Apalagi 10. Satu rahmat kita dapatkan, bebas kita. Apalagi 10. Karena itu dikatakan orang yang tidak bersalawat kepada Nabi. Orang yang tidak bersalawat kepada Nabi, khususnya saat disebutkan nama Nabi atau sifatnya Nabi, dia dikatakan orang yang paling pelit. Orang yang paling medit. Bisa kita bayangkan, ngetokno 100 dibales 1000. Ngetokno 1000 dibales 10.000. Ndak gelem. Apa ndak gelem? Ini satu di antara dua. Antara dia orang gak waras, atau dia orang sing saking medite. Gak gelem ngetokno 1000 padahal katanya dibales 10. Satu di antara dua, antara dia orang yang gila, atau dia orang saking medite gak gelem. Mau, aku gelem nerimo tok. Kan ada kan, orang saking meditnya kan seperti itu ada. Gak gelem ngetokno blas, gelemnya mek nerimo tok. Ini berarti saking medite. Nah kita salawat sekali. Capek ya ndak, kesel ya ndak, ngos-ngosan ya ndak. Ambek lunggu, ambek melaku, ambek ngeleset. Bisa, bukan ndak bisa, bisa. Ambek turu-turuan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, satu kali dia salawat sudah. Dibalas oleh Allah 10. Ndak gelem. Maka dikatakan orang sing paling medit, wong sing paling medit. Disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan sifatnya Nabi Muhammad, gak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini orang yang paling medit. Orang yang paling pelit. Dan itu kalau dia Hadramut khususnya, Yaman pada umumnya. Itu kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, atau sifatnya Nabi Muhammad, wow, serentak. Langsung semuanya solawat. Eker-ekeran, rame. Tekom buri diberoi, selalu ala Nabi. Mandek eker-ekeran ini salawat disi. Allahumma sholli wa sallim, baru diterus no eker-ekeran ini. Kalau kita coba, disebutkan Nabi Muhammad padahal tidak eker-ekeran. Kata salawat lho, wabut. Ngomong, sholallahu alaihi wa alaihi. Tidak tahu, wabut. Dibaan. Disebutkan nama Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad. Meneng tok. Kadang malah ditinggal omong-omongan. Ditinggal ngerasani, ditinggal ngomong ngalor ngidul. Padahal sifatnya Nabi Muhammad, namanya Nabi Muhammad disebut, enggak salawat kepada Nabi. Enggak salawat kepada Nabi. Padahal nganggur. Coba dia ngerungokno salawat. Loh, berapa pahala yang ia dapatkan? Sekarang kita sendirian maca salawat ping 100 yo wake. Dan berat. Apalagi kita mengerjakannya setiap hari. Berat. berat. Tapi ini gak setiap hari, misalnya dibaan, paling seminggu pisan. Seminggu pisan dibaan, longgo anteng ngerungokno, alhamdulillahil qawil ghalib, al-wali, atau saat membaca, su'awa, fahtaz dal arsyu ta'raban wasdib sa'ara, wasdah dal kursi wahaibatan, wawakara sallallahu alaihi lup, salawat. Baca lagi, sallallahu alaihi, baca lagi, sallallahu alaihi, berapa salawat yang kita baca? Saiki ndak dibaan sing maca sing arep to. Shaf pertama, shaf kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 10 omong-omongan karepe dhewe kabeh. Lha teko-teko omah iki niate apa? Niate omong-omongan ta niate dibaan. Lha ditakoki, kata Andi, dibaan. Kata Andi, yasinan. Kata Andi, istighosan. Tapi toto kono, ndak yasinan, ndak istighosan, ndak dibaan omong-omongan. Ini tujuannya sudah tidak benar. Daripada kau ngono, wanian buyar. Wanian dati yasinan, tidak usah istighosan. Kenapa? Lo tekone niat yasinan, tapi tidak mau yasin. Omong-omongan. Niatnya istighosan, tidak istighosan, omong-omongan. Niatnya dibaan, tidak dibaan, tapi omong. Les niate iku niate api dilakon. Apalagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Karena itu satu rahmat. Satu rahmat dia dibalas oleh Allah, satu salawat dibalas 10 rahmat. Itu sudah cukup besar, cukup banyak untuk menjauhkan kita daripada siksanya Allah, azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, salawat serta salam ini kepada sebaik-baiknya makhluknya Allah. Mang Nabi Muhammad itu afdalul khalq alal itlaq. Paling afdolnya makhluk Allah secara mutlak. Keseluruhan. Jadi keseluruhan paling afdol, paling utama makhluknya Allah adalah Nabi Muhammad. Dunia. Akhirat. Langit, bumi. Surga. Kenikmatan yang ada di dalamnya. Semuanya ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk Nabi Muhammad. Berarti apa? Berarti Nabi Muhammad ini yang bisa yang menyebabkan wujudnya semuanya. Yang menyebabkan wujudnya Nabi Adam atau nabi-nabi yang lainnya. Dan yang menyebabkan wujudnya kita, orang tua kita, nenek moyang kita, itu semuanya karena Nabi. Dalam arti kalau Allah tidak mewujudkan Nabi Muhammad, atau tidak akan mewujudkan Nabi Muhammad, gak mungkin Allah menciptakan langit, bumi, dan semuanya. Karena itu Allah sendiri telah mengatakan, laulaka ya Muhammad, laulaka, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karenamu. Diulangi lagi sama Allah, kalau bukan karena kamu, diulangi lagi sama Allah, kalau bukan karena kamu, aku gak akan ciptakan alam semesta. Karena itu di dalam Maulid Diba dijelaskan apa? Wal kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini hanya keberadaannya itu karena kamu. Keberadaannya alam semesta ini karena kamu. Jadi intinya itu cuma kamu. Adanya semuanya itu cuma digawe ono-onoan. Cuma dibuat apa? Supaya ono ono ae. Kayak kita lek nggae ngundang-undang. Ada buah ini. Wis sik gawe ono-onoan. Kadang kan gitu ya. Keono-onoan tok liyane iki gawe keono-onoan. Intinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad dikatakan afdalul khalq alal itlaq, paling afdalnya makhluknya Allah secara keseluruhan. Lah Nabi Muhammad dinamakan dengan nama Muhammad itu ada dua riwayat. Ada yang mengatakan yang memberikan nama itu kakeknya. Yang memberikan nama kakeknya, Abdul Muthalib. Di hari ketujuh kelahiran Nabi Muhammad. kakeknya yang bernama Abdul Muthalib memberikan nama cucunya dengan nama Muhammad. Ada yang mengatakan nama Muhammad itu yang memberikan nama adalah ibunya, Siti Aminah. Lah kenapa Siti Aminah memberikan nama Muhammad? Karena setiap bulan saat mengandung Nabi Muhammad bertemu, bermimpi dengan nabi-nabi yang berbeda. Setiap bulan. Mimpi bulan pertama mimpi nabi ini, bulan kedua mimpi nabi ini, bulan ketiga mimpi nabi ini. Dan setiap nabi yang dilihat di dalam mimpinya menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad, keistimewaan, keutamaan Nabi Muhammad. Anak yang kamu kandung seperti ini, anak yang kamu kandung, itu setiap nabi. Dan setiap nabi mensifatkan dengan sifat yang berbeda, tapi mereka memiliki kesepakatan memerintahkan Siti Aminah di dalam mimpinya untuk memberikan nama dengan nama Muhammad. Bulan pertama bermimpi ketemu Nabi Idris. Nabi Idris mengatakan sifatnya Nabi Muhammad, anak yang kamu kandung gini gini gini gini. Terakhirnya Nabi Idris mengatakan fasamihi Muhammadan, kasih ono jeneng Muhammad. Bulan kedua mimpi ketemu Nabi ini lagi, Nabi lain mengatakan sifatnya Nabi Muhammad gak sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Idris. Terakhir memerintahkan Siti Aminah, kasih ono nama Muhammad. Sampai bulan ke-9. Jadi ada yang mengatakan kakeknya di hari ke-7 dari kelahiran Nabi Muhammad, ada yang mengatakan yang memberikan nama adalah ibunya karena perintah Nabi yang dilihat di dalam mimpinya di setiap bulan saat mengandung Nabi Muhammad. Lah apa sih artinya Muhammad? Nabi Muhammad dinamakan Muhammad karena banyak perangai yang terpuji. Banyak perangai, banyak perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu terpuji. Jadi banyaknya pujian sehingga dinamakan dengan nama Muhammad. Lah sebelumnya enggak ada nama Muhammad ini. Sebelumnya enggak ada nama Muhammad. Kecuali di saat mendekati kelahiran Nabi Muhammad, itu banyak orang menamakan nama Muhammad dengan harapan anaknya dia yang jadi nabi. Jadi kayak teka-teki ngono, be dalah jadi nabi anakku. Kan sudah ditentukan nabi itu dari siapa ke siapa sudah ditentukan. Mereka mengharap. Jadi karena itu dinamakan Muhammad ketika mendekati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi Muhammad ini sebagaimana kita ketahui rasulnya Allah, utusannya Allah. Rasul itu beda dengan nabi. Rasul itu enggak sama dengan nabi. Perbedaannya cuma satu. Kalau rasul itu diberi wahyu, wajib menyampaikan. Kalau nabi diberi wahyu tapi tidak memiliki kewajiban diperintah apa menyampaikan. Jadi kalau nabi diberi wahyu tok, tidak ada kewajiban menyampaikan. Kalau rasul diberi wahyu wajib menyampaikan. Itu rasul. Nah, intinya pokoknya supaya kita enggak tertipu atau ikut-ikutan, nabi atau rasul itu yang jelas laki-laki. Enggak mungkin perempuan apalagi banci. Lho apa enggak wedok? Nah, sekarang kalau misalnya nabi itu perempuan, misalnya nih. Lah kira-kira kalau pas men atau pas nifas, preilan. Lebur lah. Enggak nang masjid nabi nih. Kalau ngelahir no, enggak nang masjid berarti. Prei. Lah terus apa sih jadi imamnya? Karena zaman dulu tuh gak ada yang ngimami kecuali nabi. Para sahabat gak berani. Sholat sendiri di kota Madinah gak berani. Kecuali kalau mereka di luar kota Madinah, jauh. Baru mereka mendirikan sholat. Tapi kalau mereka di kota Madinah gak berani. Dintenteni nabi. Dan cerita itu sering. Sholat isya nabi gak metu-metu sampai mereka tidur-tidur di masjid. Kenapa? Nunggu nabi. Nabi ketika datang mendapatkan mereka ada yang tidur dengan duduk, ada yang masih bangun. Kenapa mereka enggak berani? Sholat berjamaah sedangkan ada nabi. Lah kalau nabinya men atau nifas, iso-iso perai para sahabat. Karena itu nabi itu dari laki-laki, enggak mungkin wedok. Lah kalau ada yang ngaku wedok nabi ya warane porong kamare sing kosong. Masih cukup untuk ditambah orang lagi. Lah kemudian nabi itu, nabi selain laki-laki, nabi itu pasti pinter. Pinter bener, bukan pinter salah. Pinter bener. Lek pinter salah, gak kira nabi. Gak mungkin nabi. Pinter bener. Ada orang pinter tapi salah. Pinter goro, pinter khianat, pinter membodohi orang, pinter dia. Nah, kalau enggak pinter, enggak bisa ngoroi. Saking pinternya bisa ngoroi. Bisa membalik-balikkan fakta dari A menjadi B, dari B menjadi A. Itu pinter, kalau enggak pinter enggak mungkin iso. Itu butuh ini, butuh akal, butuh kepinteran. Kalau orang enggak pinter, ya bolak-balik ini ketoro. Diguyu ambek uang. Tapi saking pinternya bolak-balik, orang enggak tahu. Ya tetap di ikuti karena apa? Pinter itu. Ya, nabi itu pasti pinter dan benar. Itu nabi, begitu juga rasul. Jadi bedanya cuma itu. Kalau nabi mendapatkan wahyu tapi tidak ada kewajiban menyampaikan, kalau rasul mendapatkan wahyu wajib menyampaikan. Jumlahnya pun berbeda. Jumlahnya nabi itu 124.000. Jumlahnya nabi itu ada 124.000. Jumlahnya rasul ada 313. Ada yang mengatakan 315. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul itu pasti nabi. Jadi rasul itu dari nabi. Tapi nabi belum tentu jadi rasul. Nabi belum tentu jadi rasul. Tapi kalau rasul itu pasti nabi. Pasti nabi. Nah, berarti ibarat pangkat rasul luwe dhuwur ketimbang nabi. Lah rasul ini ada pangkat tambahan. Yaitu yang dinamakan dengan ulul azmi. Ulul azmi itu dari rasul. Jumlahnya cuma 5. Ulul azmi itu jadi rasul jumlahnya cuma 5. Yang paling afdol, paling mulia dari 5 Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Muhammad pertama, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi Nuh. Itu ulul azmi. Belah ulul azmi itu dari rasul. Ini wajib semua kita imani. Wajib kita ketahui. Bukan hanya sekedar ngimani, juga wajib diketahui. Dan Nabi Muhammad itu afdolnya makhluknya Allah. Nah, Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah dan hambanya. Nah, ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Sekalipun mereka begitu mencintai Nabi Muhammad, sangat ngefans dengan Nabi Muhammad, sangat mengidolakan Nabi Muhammad, mereka tetap meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah. Karena itu Nabi Muhammad lebih senang dikatakan abdan wa rasulah daripada malakan wa rasulah. Kenapa? Nah, itu yang membuat kita sampai sekarang tetap meyakini sekalipun Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah dan kita sangat mengidolakan, tetap kita meyakini bahwa beliau adalah hambanya Allah. Tapi kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro, mereka sudah salah kaprah. Loh, mereka salah itu karena apa? Mereka saking cintanya. Saking mengidolakan nabinya, sampai mengatakan bahwa nabinya itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Itu saking cintanya mereka. Sampai nyimpang. Lah kita enggak. Sekalipun begitu besar cinta kita kepada Nabi Muhammad, tetap kita yakini bahwa Nabi Muhammad itulah hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Nah, kemudian salawat dan salam ini selain diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, juga diberikan oleh Allah kepada keluarganya Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan orang-orang setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'in tabi'in dan sampai akhir kiamat. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi barokah buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menumbuhkan rasa cinta yang besar di dalam hati kita untuk Nabi Muhammad dan untuk perjuangan Nabi Muhammad, para keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, bisa mengikuti jejak langkah mereka, sehingga kita bisa meraih ridhonya Allah, cintanya Allah, ampunannya Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.